baik berupa perkara-perkara akidah, maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada ashabu, kepada para sahabat beliau. Wa ibadah, demikian juga yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat berupa ibadah-ibadah. Seperti misalnya as-salat, ibadah salat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, sehingga wajib bagi kita, dan ini sebagai bentuk berpegang teguhnya kita kepada hablullah, tali Allah berupa Al-Qur'an dan Sunnah, di antaranya adalah berpegang teguh dengan pengajaran-pengajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam di bidang ibadah. Di antara ibadah adalah as-salat. Sehingga ketika seseorang salat, maka dia berupaya dan berusaha untuk melaksanakan salat sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada para sahabat beliau. Demikian juga di dalam ibadah al-hajj, ibadah haji misalnya. Ya, ibadah haji di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku, ambillah pengajaran dariku manasik, tata cara haji kalian. Sehingga manasik haji itu harus diambil ya dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dicontohkan oleh beliau di hadapan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Apakah itu ibadah al-wudu, ibadah berwudu, menunaikan ibadah umrah, ya, ibadah berupa adaa'uz zakat, menunaikan zakat, ataupun siam berpuasa, maka harus sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa akhlak, demikian juga terkait dengan akhlak. Nah, karena seluruh apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nah, itu adalah Islam. Karena al-Islam wa sunnah, wa sunnah al-Islam. Ya, al-Islam yang dimaksud dengan Islam itu adalah sunnah, yaitu apa yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang dimaksud dengan sunnah itu juga al-Islam. Tidak bisa dipisahkan antara sunnah dengan Islam. Sunnah itu adalah Islam, Islam itu adalah sunnah. Nah, wa mu'amalah, demikian juga dalam perkara-perkara mu'amalah. Nah, dalam perkara akhlak, perkara mu'amalah, maka telah disampaikan secara runtas oleh Nabi alaihi salatu wassalam, agama Islam sempurna. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sehingga dinul Islam adalah dinun kamil, adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan segala aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kemaslahatan hidupnya di dunia wal akhirah, di kehidupan dunia dan juga akhirat. Nah, sehingga tidak boleh untuk kemudian kita berakidah dengan akidah-akidah yang baru, yang muhdats, yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga tidak boleh kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang muhdatsah, yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berakhlak, bermuamalah di luar tuntunan dan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga dalam bab muamalah, dalam bab pergaulan. Nah, dalam bab akhlak, ya, seperti bagaimana akhlak ya seseorang terhadap orang tuanya, ya, seorang terhadap teman-temannya, atau adab seseorang terhadap tetangganya, adab suami istri, semuanya telah diajarkan secara lengkap dan sempurna oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, demikian juga dalam muamalah, dalam jual beli misalnya, ya, ataupun dalam nikah, pernikahan, dia semuanya telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tidak terlepas pula di dalam bab al-fara'id, warisan itu juga telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam berapa bagian masing-masingnya. Fala yasa' musliman la fardan min afradil muslimin wala ta'ifa min tawa'ifi al-muslimin wala mustama'an min al-mustama'at al-islamiyah wala hakiman wala mahkuman al-khuruj an syai'in min usul al-islam al-furu'i. Fala yasa', maka tidak boleh bagi seorang muslim la fardan min afradil muslimin, baik individu dari individu-individu kaum muslimin, wala ta'ifah min tawa'if al-muslimin, atau sekelompok dari sekelompok kaum muslimin, atau segolongan dari golongan kaum muslimin, sekelompok dari kelompok kaum muslimin, demikian juga tidak boleh masyarakat dari masyarakat-masyarakat Islam, masyarakat-masyarakat kaum muslimin, wala hakiman wala mahkuman, tidak boleh pula bagi hakim, penguasa, pemerintah, demikian juga rakyat, al-khuruj an syai' min usul al-islam aw furu'ihi, untuk keluar ya sedikit pun dari prinsip-prinsip Islam atau cabang-cabang keislaman. Nah, tidak boleh sedikit pun satu pun untuk keluar dari usul al-islam, prinsip-prinsip dasar-dasar Islam ataupun furu'ihi, cabang-cabang keislaman. Bal yajibu 'ala al-jami' al-iman wal iltizam al-kamil bi kulli ma ja'a bihi khatamul anbiya wa sayyidul mursalin wa taqdimuhu 'ala kulli qawlin wa hadyin. Bahkan wajib 'ala al-jami' atas semuanya, atas seluruh manusia untuk beriman, wal iltizam al-kamil, dan berpegang teguh ya, berpegang teguh secara sempurna bikulli ma ja'a bi khatamul anbiya, dengan setiap apa yang dibawa oleh penutup para nabi, wa sayyidul mursalin, dan pemuka para rasul, wa taqdimuhu 'ala kulli qawlin wa hadyin, dan wajib bagi kita untuk lebih mengedepankan ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam di atas setiap ucapan siapapun dan petunjuk siapapun. Nah, sehingga wajib bagi kita semuanya untuk beriman dan berpegang teguh ya dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi kita untuk lebih mengedepankan ucapan dan petunjuk Rasulullah alaihi wasallam di atas setiap ucapan dan petunjuk siapapun selain Nabi alaihi wasallam. Wal ihtikam ila ma ja'a bihi ar-rasul fi kulli sya'nin, dan wajib bagi kita pula untuk berhukum kepada apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wajib bagi kita untuk berhukum ya, dengan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam fi kulli sya'nin, pada setiap urusan dan perkara. Ya, pada setiap urusan wajib bagi kita untuk berhukum ya, dengan hukum yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu hukum Islam. Wa tajridu ta'a wal musaba'a li Rasulillah alaihi salatu wasalam, dan wajib bagi kita pula untuk memurnikan at-ta'ah, ketaatan, wal musaba'a, dan ittiba', wajib bagi kita untuk memurnikan ketaatan dan ittiba' kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam fi saghir umuri din wa kabiriha, baik di dalam perkara-perkara yang kecil ya, perkara-perkara yang ringan di dalam perkara-perkara agama, atau perkara-perkara yang besar di dalam perkara-perkara agama. Wajib bagi kita untuk memurnikan ketaatan dan hanya beristiba, mengikuti kepada tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW di dalam seluruh perkara-perkara ad-din, di dalam seluruh perkara-perkara agama. Nah, dalam seluruh perkara apa saja. Nah, walaupun itu mungkin di dalam perkara makan misalnya, ya, maka wajib bagi kita untuk lebih mengedepankan petunjuk Rasulullah SAW, ajaran dan bimbingan beliau yang terkait dengan adab-adab ya di dalam kita makan. Nah, di antara adab makan misalnya diajarkan oleh Nabi SAW, apa ya Bapak Fahrul? Nah, makan dengan tangan kanan, ya bukan dengan tangan kiri. Ya, sehingga tidak boleh untuk kemudian kita, ya, makan dengan tangan kiri dengan niatan untuk menyelisihi mukhalafah hadis Nabi alaihi wasallam, menyelisih petunjuk Nabi alaihi wasallam, dan kita merasa lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Nah, wajib bagi kita untuk mengikuti dan menaati bimbingan dan ajaran Rasul alaihi wasallam. Apa adab yang berikutnya, Pak Toko? Nah, baca basmalah. Membaca basmalah ketika kita akan makan. Nah, dengan baca bismillah. Baik. Ahsan. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lupa bagaimana? Ya, Gunanto, kalau lupa baca bismillah, baca doa lupa, gimana doanya? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah, ini anak-anak apal ya, kemana Pak? Nah, kalau lupa gimana? Kalau lupa baca doa bismillah tadi? Bismillah fi, nah, bismillah fi awalihi wa akhirihi. Nah, apa ada berikutnya? Ya Ma, ya Bapakzi. Nah, mengambil yang terdekat, yang paling dekat. Nah, tayyib dan seterusnya. Demikian juga barakallahu fikum adab-adab dia ketika seseorang itu masuk kamar mandi. Apa adabnya ya antum Bapak Rahman? Nah, masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Ahsan, mendahulukan kaki kiri. Ini perlu untuk seseorang barakallahu fikum mengamalkannya dan menghadirkan bahwasanya itu adalah sunnah an-nabi alaihi salatu wasalam. Terkadang karena ini sudah menjadi rutinitas, ya terkadang kita lupa bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah sebuah ibadah, ya, menjalankan sunnah dan menghidupkan sunnah an-nabi alaihi salatu wasalam. Nah, terkadang karena sudah menjadi rutin kita langsung masuk saja, belum, ya. Nah, tanpa kita tahu kaki kanan atau kaki kiri, ya, maka seseorang yang dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka ikatan dan hubungan dia dengan Rasulullah SAW adalah ikatan yang terus menerus. Nah, hubungannya dengan Nabi SAW adalah silatul mustamirah wa silatul la tanqati', adalah hubungan yang terus menerus dan tidak akan terputus. Ya, terus menerus dan tidak akan terputus. Kita pasti ada hubungannya dan irtibatnya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Baik di dalam setiap gerakan, setiap diamnya kita, ketika kita berjalan, ya maka tidak terlepas semuanya itu dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ketika kita akan tidur, demikian juga kita memiliki hubungan dengan Nabi SAW, mengingat bagaimana aturan dan adab tidur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian juga ketika bergejolak syahwat, berhubungan suami istri, juga ada sunnah dan tuntunan Nabi SAW yang tidak boleh kita lupakan. Hubungan kita dengan beliau adalah silatul qati', hatta di dalam ketika bergejolak dan memuncak syahwat kita. Ya, maka apa doanya ya Marwan? Lupa. Apa doanya? Oh, enggak kedengaran ini. Nah. Hah? Oh, doanya. Hah? Dua basna. Lagi salah. Jalan keliru selama ini. Coba kita satu-satu. Antum ya Iqbal. Nah, sebelahnya siapa sih? Nah, apa alasan? Apa? Ulangi dari awal. Allahumma. Allah. Tayo. Apa Lukman di Bandung? Pada lupa semua ini Allah baru diingatkan ya, nanti sama ahlu sama keluarganya diingatkan. Ya, pada lupa. Ya, ini adalah doa yang penting. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Nah. Ini adalah doa yang sangat penting yang di dalamnya mengandung penjagaan terhadap anak yang akan dilahirkan, bahwasanya syaitan tidak akan bisa memadzaratkan anak yang akan dilahirkan tersebut selama-lamanya. Nah, ini dalam seperti itu. Yeah. Ketika buang air besar, buang air kecil, masuk kamar mandi juga demikian. Ada tuntunan dan ajaran yang dibagikan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga tidak terluput satu pun ya dari perkara-perkara yang baik kecuali pasti telah diajarkan semuanya secara total, secara sempurna, secara komplit, secara rinci oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sehingga tidak ada peluang bagi kita untuk mengajarkan perkara-perkara bid'ah ataupun perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa mujanabah kulli bid'atin wa ra'yin wa ma'siyatin. Dan untuk kita wajib bagi kita untuk menjauhi setiap perkara-perkara bid'ah, setiap perkara-perkara yang baru ya di dalam agama, meskipun niatnya baik, meskipun dia ikhlas dalam menjalankannya. Nah, karena setiap perkara bid'ah adalah dalalah, adalah sesat, meskipun ya dia memandang itu adalah perkara yang baik, ataupun meskipun niatannya adalah niatan yang baik, hatta meskipun dia ikhlas dalam menjalankan amalan tersebut, maka wajib bagi kita untuk menjauhi setiap perkara-perkara yang baru di dalam agama. Ya. Karena orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara bid'ah menunjukkan tidak puasnya dia. Ya, menunjukkan tidak puasnya dia dengan apa yang dibawa, yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dia enggak puas. Ya, buktinya dia masih ya ingin melakukan perkara-perkara bid'ah. Ya, perkara-perkara yang baru ya di dalam agama. Dan menunjukkan orang yang melakukan perkara bid'ah tadi seolah-olah dia menuduh Nabi alaihissalatu wassalam telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Masih ada perkara yang baik yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang belum disampaikan kepada umat. Nah, sehingga ya seorang yang berbuat kebid'ahan ya seolah-olah dia menuduh Nabi alaihissalatu wassalam telah berkhianat ya di dalam menjalankan atau di dalam ya mengajarkan agama ini. Demikian juga seseorang yang melakukan perkara bid'ah pada hakikatnya dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama ini telah sempurna. Yang namanya telah sempurna enggak butuh kepada penambahan dan juga pengurangan. Tidak butuh kepada perkara-perkara bid'ah. Ya, sehingga seseorang yang melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak pernah diajarkan dan dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, pada kekaknya dia mendustakan firman Allah azza wa jalla ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan wajib bagi kita untuk menjauhi ra'i, menjauhi pendapat-pendapat manusia. Ya, pendapat-pendapat manusia yang menyelisihi apa yang dituntunkan, diajarkan, menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma'siyah, dan wajib bagi kita pula untuk menjauhi segala kemaksiatan, ya, perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan yang dilarang, yang dimurkai, yang dikecam, yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. intinya wajib bagi dia untuk menjauhi segala perbuatan-perbuatan maksiat yang lahir ataupun yang batin, yang lahir ataupun yang batin. Nah, wa min dzalika la bi ghairihi yastami' syamlul muslimin wa taqumu wahdatuhum al-mansudah wa yasduqu 'alaihim jami'an annahum mu'tasimuna bi hablillah. Maka dengan perkara inilah, dengan kita kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di dalam segenap urusan kita, dan dengan kita memurnikan ketaatan dan ittiba kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam di dalam seluruh perkara agama, ya, dengan kita menjauhi setiap perkara-perkara bid'ah, pendapat-pendapat manusia yang menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, dengan inilah maka akan terwujud persatuan kaum muslimin, dan akan terwujud pula persatuan kaum muslimin yang diidam-idamkan, al-mansyudah, yang diidam-idamkan. Sehingga persatuan kaum muslimin tidak akan terwujud tanpa ini. Persatuan kaum muslimin tidak akan terwujud tanpa masing-masingnya kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan persatuan kaum muslimin tidak akan terwujud dengan al-bid'ah, dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Dan persatuan kaum muslimin pula tidak akan terwujud apabila masing-masing di antara mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih mengikuti pendapat-pendapat yang menyelisih pendapat atau menyelisih sunnah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yasduqu 'alaihim jami'an annahum mu'tasimuna bi hablillah. Sehingga benarlah atas mereka semuanya bahwasanya betul-betul mereka itu berpegang teguh dengan tali Allah. Wa hadzal waqi' huwa alladhi yuriduhu Allahu wa kallafa bil ummah al-islamiyah. Dan kenyataan yang seperti ini, yaitu persatuan kaum muslimin yang dibangun di atas Al-Qur'an, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itulah yang diinginkan oleh Allah, dan itulah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat al-islamiyah, kepada umat Islam. Itulah yang diwajibkan oleh Allah azza wajalla kepada umat al-islamiyah, kepada umat Islam. Lal wahdat as-siyasiyah ma khilafil aqaid wal masyarib wal ittijahat fa inna hadha al-lawn min at-tajmi' law tamma wa huwa ba'id yantabiq 'alayhi qawlu Allah 'azza wa jalla tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Lal wahdat al-siyasiyah, inilah yang diinginkan oleh Allah 'azza wa jalla, yaitu persatuan dan kesatuan yang dibangun di atas Al-Qur'an, di atas As-Sunnah, di atas ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukan di atas ahwa, bukan di atas kebid'ahan-kebid'ahan, dan di atas kemaksiatan-kemaksiatan. Lal wahdat as-siyasiyah, bukan persatuan-persatuan yang dibangun di atas kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan pribadi untuk meraih keuntungan-keuntungan dunia. Ma'adilaf al-aqaid wal-masyari, bersamaan di antara mereka terjadi perbedaan-perbedaan akidah yang mendasar. Bukan persatuan yang seperti ini yang diinginkan. Persatuan as-siyasiyah, persatuan yang dibangun di atas kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan ormas-ormas tertentu. Tidak apa-apa mengumpulkan semua masa kaum muslimin, semuanya bersatu walaupun berbeda akidah. Walaupun berbeda al-masyarib, berbeda pemikiran, berbeda sumber rujukan. Demikian juga berbeda pedoman di dalam mereka beragama. Fa inna hadzal lawn min at-tajmi', maka sesungguhnya warna-warna yang seperti ini yang diinginkan dengannya persatuan, kalau seandainya betul mereka itu bersatu, wa huwa ba'id, dan itu pasti mustahil, enggak mungkin mereka bersatu. Kalaupun mereka seolah-olah bersatu zahir-zahir mereka, maka sangat tepat diterapkan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya, engkau menyangka mereka itu bersatu. Bersatu dalam satu wajah. Ya. Dalam satu ormas. Wa qulubuhum syatta, padahal sebenarnya hati mereka bercerai-berai. Ya, padahal sebenarnya hati mereka itu bercerai-berai. Nah, masing-masing punya kepentingan dan punya misi. Sehingga tidak mungkin yang namanya persatuan, ya, kecuali apabila masing-masingnya punya etikat yang baik untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kita bersatu apabila kita satu akidah. Ya, kita bersatu apabila kita satu, ya, di dalam kita beribadah, berakhlak dan bermuamalah, ya, meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak akan mungkin terwujud persatuan, ya, apabila berbeda-beda akidah kita. Sehingga tidak mungkin bersatu antara Syiah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahli Sunnah wal Jamaah mereka memiliki akidah, ya, mereka memiliki akidah tidak mencela, atau mereka memiliki akidah menghormati dan memuliakan zaujat An-Nabi alaihi wasallam atau ummahatul mukminin, memuliakan ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kaum mukminin. Nah, sementara Syiah, ya, mereka tidak demikian, memiliki akidah yang berbalik dengan akidah Ahli Sunnah. Ya, mereka membenci istri Nabi alaihi wasallam, terkhusus Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha dan menuduh Aisyah dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Nah, ini Syiah. Ya, menuduh ibunda kita telah melakukan perbuatan yang keji. Maka apakah mungkin kita bersatu antara Ahlu Sunnah dengan Syiah? Karena tidak akan mungkin kita bersatu dengan mereka kecuali mereka meninggalkan akidah yang sesat, akidah yang rusak tadi, kembali kepada akidah Ahli Sunnah, menghormati dan memuliakan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, demikian juga bagaimana sikap mereka orang-orang Syiah, ya, terhadap Abu Bakar, terhadap Umar, ya, di mana mereka meyakini bahwasanya Abu Bakar wa Umar ini merupakan berhala-berhala Quraisy, ataupun mereka kafirkan Abu Bakar dan Umar, mereka laknat bahkan Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala anhum. Sedangkan kita harus tetap meyakini bahwasanya mereka adalah sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan afdhalus sahabat, bahkan sahabat yang paling utama. Dan tidak boleh bagi kita untuk mencela, ya, dan menikam kehormatan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Sementara Syiah demikian. Nah, tidak sebagaimana firqah Ikhwanul Muslimin, ya, yang mereka bergembar-gembar untuk menyatukan seluruh ormas-ormas Islam dengan berbagai macam akidahnya, ya, dengan berbagai macam pemikiran-pemikirannya, maka tidak akan mungkin terwujud wa Ikhwanul Muslimin, persatuan. Nah, sehingga mereka disebut oleh para ulama bukan Ikhwanul Muslimin, bukan persaudaraan kaum muslimin, tetapi Ikhwanul Muflisin, yaitu persaudaraan yang akan bangkrut, yang akan gagal total. Tidak akan mungkin mereka yang bisa menyatukan kaum muslimin kalau kaum muslimin tidak mau kembali kepada akidah, ya, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, demikian juga para kalafikum, tidak akan mungkin kita bisa menghadapi a'daul Islam, musuh-musuh Islam, ya, kalau seandainya kaum muslimin di antara mereka masih berakidah dengan akidah yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mereka akan mendapatkan nasrullah, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka lihat bagaimana kaum muslimin, para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, ketika mereka kembali kepada ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, berjuang bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam, seperti dalam peristiwa perang Badar. Padahal jumlah mereka sedikit, 300 sekian orang. Sedangkan jumlah pasukan musyrikin Quraisy 1000 sekian orang. Ya, tetapi jumlah yang sedikit ini bisa mengalahkan jumlah yang banyak. dengan apa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka, karena i'tisam, karena mereka berpegang teguh dengan petunjuk dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Karena mereka berpegang teguh dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, mereka berakidah dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan mereka tidak membuat perkara-perkara bid'ah sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada mereka. Nah, sehingga barakallahu fikum, jangan sampai kemudian kita tertipu dengan seruan dan slogan-slogan mereka yang mengajak kepada persatuan dan persatuan dan persatuan. Ya, kalau itu yang diinginkan adalah persatuan dengan berbagai macam akidah, berbagai macam pemikiran, ya, berbagai macam pedoman-pedoman, maka warna-warna yang seperti ini tidak akan mungkin bisa menyatukan kaum muslimin. Kalau seandainya zahir-zahir mereka bersatu, maka qulubuhum syatta. Hati-hati mereka betul-betul berpecah belah, betul-betul tercerai berai. Nah, qanifidin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Insyaallah kita cukupkan ya ta'lim kita. Adapun untuk Ba'dal Isya kita gunakan untuk berkumpul-kumpul bersama di serambi masjid, ya, sebagaimana biasa. Karena kita mau ada acara istimewa rapat di Ma'ad Al-Ansor. Nah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.